Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melewati hujan sehingga kita bisa hadir di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid kita yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di pembahasan sebelumnya kita sudah mengkaji beberapa adab-adab di dalam berdoa. Di antaranya adalah seorang yang berdoa agar tidak berputus asa di dalam doanya. Kemudian juga termasuk adab, dan ini masuk kesalahan di dalam orang berdoa, adalah ketika dia mendoakan keburukan untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk hartanya dan lain sebagainya. Dan insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan sedikit berkaitan dengan masalah pembahasan kita tentang doa, yaitu tentang awqatu ijabatid doa, waktu-waktu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, doa kita itu insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka saya akan kabulkan doa kalian. Allah yang janjikan, Allah yang menjanjikan kita bahwa kalau kita berdoa kepada Allah dengan syarat doa kepada Allah, bukan kepada selain Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan astajib lakum, saya akan kabulkan doa kalian. Namun ada tempat-tempat, waktu-waktu di mana doa kita itu lebih dikabulkan daripada waktu selain waktu tersebut, atau tempat selain tempat yang disebutkan tadi, ya. Dan kemungkinan dikabulkan doa kita di waktu itu atau di tempat tersebut itu lebih besar daripada yang lainnya. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim ya bersungguh-sungguh untuk memperhatikan waktu-waktu tersebut dan kemudian memperbanyak doa-doa di waktu-waktu tersebut. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, disebutkan oleh Nabi, waktu atau tempat di mana seorang hamba sangat dekat atau paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya, yaitu ketika dia sujud. Maka kemudian Nabi bersabda, fa aktsirud du'a, perbanyak doa ketika sujud. Jadi ketika kita sujud, kita perbanyak doa-doa. Ya, doa-doa. Nah, sekarang ada beberapa pendapat bahwa boleh seorang ketika sujud itu berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, tapi ini pendapat yang lemah. Yang kuatnya bahwasanya orang ketika sujud ini masih dalam kondisi sholat. Dan kita pahami orang sholat itu tidak boleh berbahasa selain bahasa Arab. Ini kita sudah sepakat itu. Bahkan dulu ada pernah muncul di negeri kita ini orang-orang yang sholatnya pakai bahasa Indonesia, ya. Kemudian dilarang oleh Menteri Agama. Kemudian dilarang kelompok tersebut. Karena memang sholat kita itu harus pakai bahasa Arab. Nah, dikisahkan di dalam sebuah riwayat dari Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami, dia mengatakan, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam it'atasa rajulun minal qaum. Kata beliau, suatu hari saya salat bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba ada orang bersin. Iya kan? Orang bersin. Biasanya kalau orang bersin mengucapkan alhamdulillah, apa kita jawab? Yarhamukallah. Nah, ini yang terjadi. Ya. Fakultu yarhamukallah. Maka saya pun mengatakan, kata Muawiyah bin Ibnul Hakam, saya mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini sudah ucapan manusia ini. Doa kita itu sudah ucapan manusia. Faromanil qaum bi absarihim. Maka orang-orang yang ada di samping kanan samping kiri saya itu melihat saya semua dalam kondisi sedang salat loh ini. Orang-orang pada ngeliati saya semuanya. Ya, ngeliati saya semuanya. Baik. Fakultu waskala amyah, artinya celaka kalian ini. Masya'nukum tangzuruni, kenapa kalian melihat aku? Jadi celaka kalian, kenapa kalian melihat aku? Ya, kenapa kalian melihat aku? Faja'alu yadribuna biaidihim ala afkhadihim. Kemudian mereka memukulkan tangan mereka ke paha mereka. Nah, setelah itu baru Muawiyah paham bahwa dia disuruh diam, jangan bicara lagi gitu. Jadi dia sudah bicara, dia bilang lagi, kenapa kalian lihat saya gitu? Ditambah lagi bicaranya kan? Nah, ditegur oleh sahabat yang lain dengan cara memukulkan tangan sahabat ini ke pahanya sendiri-sendiri supaya Muawiyah paham bahwa dia disuruh diam. Akhirnya Muawiyah diam, ya. Kemudian falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat, kemudian disebutkan fabi abi wa huwa wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Kata Muawiyah, demi Allah, demi bapak dan ibuku, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bagus caranya dia mengajar, cara dia membimbing dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya orang yang paling bagus cara dia mengajar. Ya, fa wallahi, demi Allah, ma kaharoni, beliau tidak menghardik saya. Wala dharabani, beliau tidak memukul saya. Wala syatamani, beliau juga tidak mencela saya. Qala inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Beliau cuma mengatakan, sesungguhnya di dalam sholat tidak pantas seorang mengucapkan ucapan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya dalam sholat itu cuma ada tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Nah ini. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa seorang ketika sholat tidak boleh berbahasa selain bahasa Arab. Ya, selain bahasa Arab. Tidak boleh dia berbicara dengan bahasanya sendiri. Bahasa yang diucapkan adalah bahasa sebagaimana yang diajarkan di dalam sholat. Oleh karena itu, doa di dalam sujud itu dengan menggunakan apa? Bahasa Arab. Dihafal doanya, kemudian setelah kita baca doa sujud boleh kita tambah dengan doa yang lainnya, doa ketika doa-doa yang lainnya setelah ketika kita sujud. Karena itu doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah waktu di mana doa kita mustajabah. Kemudian yang kedua, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Sahal bin Sa'ad, seorang sahabat, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sintani la turaddani au falam au qallama turaddani. Ada dua waktu atau ada dua tempat di mana dua tempat tersebut doa tidak akan dikabulkan. Apa doa akan dikabulkan dan sedikit sekali doa itu tidak dikabulkan. Ad-du'a'u indan nida. Pertama, doa ketika adzan, maksudnya setelah adzan. Antara adzan dan iqamah itu doa yang insyaallah akan diterima oleh Allah. Makanya kita perbanyak doa antara adzan dan iqamah. Kalau orang sudah adzan, kita sudah baca doa setelah adzan, boleh kita tambah dengan doa-doa yang lain, atau pas kita sudah selesai sholat rawatib, ya kan, setelah adzan boleh kita di situ berdoa, memperbanyak doa, karena itu masih masuk doa antara adzan dan iqamah. Wa indal ba'si hina yulhimu ba'dhum ba'dha. Dan ketika terjadi peperangan, ketika orang saling membunuh, terjadi peperangan, maka di saat itu juga doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat yang lain di mana akan dikabulkan doa kita adalah ketika di malam hari. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya." Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir, di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian fayakul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fastajibala." Siapa yang pada saat ini berdoa, saya akan kabulkan. Makanya banyak-banyak Ki, bangun malam, salat malam ya. Pas salat kita berdoa. Misalnya dua rakaat selesai kita doa. Atau sebelum salat berdoa juga tidak ada masalah. Ya, jadi setelah dua rakaat salat berdoa, setelah empat rakaat lagi berdoa lagi. Perbanyak berdoa di malam hari itu. Manusia itu tidak akan lepas dari masalah. Kita semua punya masalah. Dengan masalah yang berbeda-beda dan bermacam-macam, bertingkat-tingkat berat dan ringannya masalah kita. Kenapa sih kita tidak berdoa kepada Allah, minta supaya Allah selesaikan masalah kita? Tidak ada masalah yang tidak selesai. Ini waktu-waktu yang dijelaskan oleh Nabi, insya Allah akan membantu kita menyelesaikan masalah kita. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sepertiga malam terakhir sebelum subuh, Allah turun mencari orang-orang berdoa. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepada saya pada saat ini, saya akan kabulkan. Wa man salani fa'utiyahu, siapa yang meminta kepada saya pada saat ini, saya akan beri apapun yang dia minta. Wa man yastaghfiruni, dan siapa yang meminta ampun kepadaku pada saat ini, fa'aghfirullah, maka saya akan mengampuninya, saya akan memberikan ampun kepada dia. Dalam riwayat yang lain disebutkan, inna fil laisaah, sesungguhnya di malam hari ada satu waktu, ada satu waktu, la yuwafiqaha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Tidak ada seorang muslim, seorang hamba yang meminta kepada Allah pada saat waktu yang waktu itu. Allah enggak sebutkan, Nabi enggak sebutkan kapan waktu yang mustajabah itu. Cuma Nabi sebutkan ada waktu di mana waktu malam itu, kalau seorang muslim berdoa meminta kepada Allah dengan kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Itu terjadi setiap malam. Nah, inilah paling tidak waktu-waktu kita untuk berdoa, termasuk juga waktu safar, melakukan perjalanan, ketika mau berbuka, waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa, di waktu sahur, ya, ketika waktu sahur dia waktu mustajabah untuk berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa berdoa, memperbanyak doa kepada Allah, karena kita manusia ini lemah. Ya, tidak ada yang bisa kita selesaikan, tidak ada yang bisa kita tuntaskan masalah kita kecuali atas bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir bahwa kalau masalah selesai kita yang selesaikan, bukan, Allah yang bantu kita. Kalau Allah tidak bantu kita, demi Allah enggak akan selesai masalah kita. Minta kepada Allah, sekali lagi minta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendengar kita. Namun sayang, di ketika Allah datang menjemput kita, Allah menjemput kita, Allah memanggil kita di sepertiga malam terakhir, di mana kita waktu itu? Kemana kita? Allah datang, ya, bukan kita yang mau berdoa kepada Allah. Allah yang datang kepada kita mencari siapa berdoa, tapi kita di malam hari itu tidak ada. Oleh karena itu manfaatkan waktu dengan baik. Ketika malam hari, sempatkan untuk bangun walaupun sekejap, berdoa kepada Allah. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa dekat dengannya dan dikabulkan doa-doa kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.